Seri. Agit. Kira-kira Fildan akan berduet dengan siapa dan lain-lain akan berduet dengan siapa? Fildan akan berduet dengan Putri. Wow. Sementara Gabriel dengan One Forte. Langsung saja, ini dia penampilan mereka. Yo. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Kita takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai, andai dipisah laut Pusat Muhammadiyah menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyetujui langkah tegas Presiden Joko Widodo yang menolak keputusan Donald Trump. Selain itu Muhammadiyah mendorong dunia untuk menentang Trump demi perdamaian. Saya duga bahwa Amerika Serikat itu terjebak pada sikap politik yang terlalu membackup dan membela Israel, dan ada aroma anti-Palestina dan Islamofobia. Tetapi kan ini bukan suara warga negara Amerika, tetapi rezim politik Presiden Trump. Tetapi saya yakin bahwa jika negara-negara di kawasan lain, di Eropa, di Asia, termasuk OKI, bersuara yang sama untuk menolak keputusan politik Trump itu demi tegaknya perdamaian di Timur Tengah dan sekaligus juga membuka jalan untuk mencari titik temu, saya yakin Amerika harus mendengar suara dunia.